الحمد لله الكريم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وعلمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang Jumat rahimakumullah. Tema khutbah yang akan saya sampaikan pada hari yang mulia ini adalah menyikapi isu dengan iman. Menyikapi isu dengan iman. Sebelum menjelaskan tentang inti materi, saya ingin ingatkan diri saya dan kita semua. Jangan sampai keluar dari masjid ini kualitas atau volume takwa kita tidak bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Rugilah. Merugilah orang yang salat Jumatnya keluar dari sini tidak mendapatkan ilmu apa-apa, tidak bertambah ketaatannya kepada Allah, tidak bertambah kekhusyuan salatnya. Dan tidak bertambah pula keseluruhan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Anda, dalam kacamata takwa yang disebut dengan ukuran kemuliaan adalah takwa. Inna karamakum indallahi atqakum. Bahwa orang penting di dunia ini menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika dia keluar rumah, yang ada di dalam benaknya adalah Islam, menegakkan Islam. Itu orang penting di muka bumi ini. Bukan berapa banyak asetnya dan berapa tinggi jabatannya. Bukan itu ukuran penting dalam kacamata takwa. Rasulul Amrin, kata Rasulullah SAW, Al-Islam wa imanuha as-salah wa darwatu sanamiha al-jihad. Orang paling penting di dunia ini adalah orang yang mengurusi tegaknya agama Allah. Itu orang pentingnya. Tapi dia bisa jadi orang penting kalau sudah menegakkan sholat di dalam hidupnya. Dan seseorang sampai pada puncak jadi orang penting di dunia ini bukan kalau sudah sampai jabatan tertinggi atau presiden misalnya, bukan. Itu presiden, sejujurnya kalau ditanya enak apa enggak jadi presiden, ya mungkin jawabannya enak-enak pahit lah kira-kira begitu. Tapi ada urusan di mana kita akan menjadi puncak orang yang paling penting di dunia ini adalah kalau kita jihad fisabilillah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan segenap aset dan potensi diri. Mulai dari harta sampai nyawa kalau perlu. Itu pesan takwa saya. Sekarang saya ingin membahas tentang tema inti kita adalah menyikapi isu dengan iman. Subhanallah, Allah. Ada ayat di dalam surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti berita itu, agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Ayat ini tegas sekali menjelaskan bahwa tabayyun itu prinsip menerima informasi. Jika menyangkut orang Islam, dan kehormatan Islam, kita tuh harus hati-hati. Saudara-saudara, perlu diketahui, insya Allah tahun 2025 populasi umat Islam itu akan terbesar di muka bumi. Berdasarkan perhitungan pertumbuhan jumlah penduduk negara Muslim, belum dihitung dengan yang convert dari non-Islam menjadi Muslim di Eropa dan di Amerika. Jadi kira-kira 13 tahun lagi. Prediksi Henry Ford Foundation, 10 tahun lagi peta Israel akan hapus di muka bumi. Amerika sudah di ujung tanduk menjelang kehancurannya. Normalnya sebuah negara itu boleh berhutang maksimal itu 60% dari PDB-nya. Tapi utang Amerika sekarang sudah 105% dari PDB-nya. Itu artinya negara itu bangkrut gak kalau kita umpamakan sebuah perusahaan. Ketika para ekonom di sana berkumpul dan mencari biang kerok persoalan ekonomi, ternyata masalahnya adalah utang. Ketika ekonom kemudian konfirmasi ke eksekutif, bisa gak berhenti mengutang? Tidak bisa. Ambruk negara ini kalau tidak utang, dan itu utang demi utang, dan sebentar lagi akan ambruk. Ini tentu membuat musuh-musuh Islam itu semakin kalut. Lihat Israel. Kalau tahun 2008-2009 butuh 23 hari bagi Hamas untuk memaksa Israel mengangkat bendera putih, tahun 2012 cukup 8 hari saja. Itulah kenapa kemudian Mesir sampai sekarang digoncang terus, sebab sangat membahayakan pemerintahan Mursi, apalagi setelah bergabung dengan Erdogan di Turki. Muazzin Istanbul yang berhasil meruntuhkan berhala sekularisme. Dan sekarang negara yang paling tinggi PDB-nya se-Eropa itu adalah Turki. Pada 15 tahun yang lalu Turki mengemis untuk dijadikan sebagai anggota Uni Eropa, tapi sekarang kepalanya tegak. Saudara-saudara, ini sekedar sedikit informasi wawasan bahwa Islam insya Allah akan mencapai kejayaannya kalau kita senantiasa arif menyikapi setiap isu. Kenapa isu? Sebab peperangan global di era informasi saat ini bukan perang bedil. 8 hari cuma 1530 sekian roket yang diluncurkan dari Gaza ke Tel Aviv dan Yerusalem. Tetapi setiap hari 3 juta serangan hackers Muslim ke Departemen Pertahanan Israel, dan itu menyibukkan mereka. Yang ini saya katakan adalah bahwa pertarungan sesungguhnya ini adalah pertarungan isu. Sidang jemaah rahimakumullah, bagaimana seharusnya sikap seorang Muslim menyikapi isu? Hati-hati dan jangan pernah lepas dari angle tauhid. Jangan pernah lepas. Contoh banjir misalnya. Selamanya banjir tidak akan pernah bisa diselesaikan. Sudah 7 gubernur di Jakarta ini semua berjanji ingin mengatasi banjir, pada akhirnya sama saja. Karena yang bisa menghentikan kekuatan air ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Lihat angle tauhid. Hujan itu ada dua jenis di dalam Al-Qur'an. Ada hujan pembawa rahmat, ada hujan pembawa musibah. Wa anzalna minas samai ma'an fa akhraj bihi minas thamarati rizqan lakum. Dan kuturunkan hujan dari langit, maka kutumbuhkanlah pepohonan, berikut bebuahannya sebagai rezeki buat kalian. Jadi ciri-ciri hujan dalam bentuk rahmat itu adalah kalau menumbuhkan pepohonan, memberikan minuman kepada tumbuhan dan kepada hewan. Tumbuhan kita makan, hewan ternak juga memakan, dan kita memakan hewan ternak. Itu gambaran secara umum ayat-ayat di dalam Al-Quran. Tapi hujan bisa saja menjadi azab bagi kita kalau sudah tidak menumbuhkan tumbuhan, bahkan mematikan tumbuh-tumbuhan. Tidak menjadi penyebab datangnya air minum, bahkan perusahaan air minum di Jakarta ini sempat stop satu hari karena gak bisa mendapatkan pasokan air, padahal ini lagi musim hujan. berbicara curah hujan yang tinggi, drainase yang buruk, dan puncak purnama. Itu cuma istilah ilmiah. Selama kita tidak melihat dari angle tauhid, selama itu pula kita tidak akan pernah menemukan ujung persoalannya. Ujungnya banjir cuma jadi dagangan lagi, atau cepat-cepat tanda tangani proyek sekian triliun, mumpung momentumnya lagi bagus. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memandang petir misalnya? Rasulullah bersabda ketika ditanya, "Ya Rasulullah, maaf, kilat itu apa sih?" Rasulullah menjawab, "Kilat adalah malaikat Allah yang ditugaskan untuk merobek awan, agar awan ditempatkan di tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Kalau informasi hadis seperti itu masuk ke benak kita, insya Allah kita lurus dalam menyikapi persoalan banjir ini. Gak ada yang bisa menghadapinya dan menyelesaikannya kecuali kita merubah perilaku sambil kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut saya, dosa orang yang tidak menanam pohon di Indonesia. Jadi kalau ada di antara Anda yang tidak mau menanam pohon, Anda berdosa sebetulnya. Indonesia, jantung atau paru-parunya dunia ini sudah dirusak oleh orang Indonesia. Yang paling berdosa tentunya pengusaha kayu, dan yang kedua pengusaha batu bara itu. Dia harus bayar mahal. Kalau dalam Islam mereka itu harus bayar 20% pajaknya ke negara, seharusnya. Kembali, sebab satu-satunya produsen oksigen di dunia ini adalah pohon. Dan orang yang tidak menanam pohon berarti berhutang nafas sama orang lain. Dan dalam kondisi seperti ini, Jakarta sangat membutuhkan pohon. Jadi sikap kita menjadi benar. Yang kedua, ya tentang menjaga kebersihan, membuat paru-paru bumi dan seterusnya. Lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sujud dan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa itu semua. Saudara-saudara, tentang isu tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Sebelumnya saya ingin tegaskan sekali lagi, hati-hati broadcast informasi yang itu berkaitan dengan martabat orang lain. Dosa itu yang broadcast informasi tentang tadi artis-artis misalnya, sementara Anda tidak pada posisi mengetahuinya, apalagi disuruh mendatangkan saksi. Dan jangan sampai membawa informasi yang bisa melukai kehormatan orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, la yaskharu qaumun min qaumin, asa an yakunu khairan minhum, wa la nisa'un min nisa'in, asa an yakunna khairan minhunna, wa la talmizu anfusakum, wa la tanabazu bil alqab. Bisal ismul fusuku ba'dal iman, wa man lam yatub fa'ulaika humul zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Coba lihat berita-berita itu. Saudara-saudara, ini yang merusak standar kita sekarang dalam daya rasa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Budaya gosip, budaya ghibah, budaya memakan bangkai saudara di Indonesia ini sudah dianggap sebagai sebuah kelaziman. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Ini disebutkan kata wanita karena memang wanita yang rajin menyebarkan gosip seperti ini. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, sebab mencela orang lain sama dengan meludahi langit. Kalau ada orang meludahi langit, jatuhnya kemana itu? Temukannya sendiri. Dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Tidak boleh memanggil gelar nama seseorang yang sudah dipilihkan nama berdasarkan iman dengan baik, lalu dipanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Berdosa orang itu. Ini bagi mereka yang taat kepada Allah. Disinilah Al-Quran menyampaikan akhlak, karakter mulia. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Saudara-saudara, lalu kalau kita tidak boleh melakukan ini semua dalam menyebarkan informasi, seharusnya kita bagaimana? Itu ada di dalam surah An-Nur ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begini seharusnya menyikapi isu sebagai orang beriman. Kalau berkaitan sesama umat Islam, sesama orang-orang baik. Laula iz sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Ayat ini berkaitan dengan gosip yang menimpa keluarga Rasulullah SAW. Dan banyak orang-orang Islam yang saat itu juga ikut mencaci maki Rasulullah dan keluarganya. Saudara-saudara, mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Jadi menggambarkan saudara muslim itu seperti diri sendiri. Seperti membicarakan artis itu yang mestinya kita tolong agar dia tidak zalim. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolong saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Bagaimana menolong saudara yang zalim? Bantu dia berhenti dari kezalimannya. Sudah jemaah, rahimakumullah. Saya ingin tutup khutbah ini. Sayangnya, kemajuan teknologi informasi, kebebasan pers, tidak diimbangi dengan iman dan akhlak yang baik. Ini kelemahan mendasar umat Islam kita sekarang, sehingga gampang sekali menyebarkan gosip dan kita adalah pemakan bangkai saudara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Semoga Allah kembalikan hati kita kepada hati yang bersih dan mulia. Semoga Allah luruskan lisan kita agar kita tidak bertutur kecuali dengan tutur yang baik. Semoga Allah sembuhkan penyakit kita, penyakit yang suka menyebarkan gosip dan fitnah. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jangan mengaku umat Muhammad deh kalau masih malas berselawat minimal 10 kali di awal siang atau minimal 10 kali di awal malam. Bersalawatlah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Wa ala sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.